Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Ijtima'ul Juyusi al-Islamiyah ala Harbil Mu'attila wal Jahmiyah. Wal Qur'anu kalamullahi azza wa jal. Wa min Allahi wa laysa bimakhluqin fayubidu. Wa qudratullah wa na'tuhu wa sifatuhu kulluha غير مخلوقات دائمات أزلية ليست بمحدثات فتبيد ولكان ربنا ناقصا فيزيد جلت صفاته عن شبه المخلوقين وقصرت عنه فتن الواصفين قريب بالإجابة عند السؤال بعيد بتعزز لا ينال عال عن عرشه بائن عن خلقه موجود ليس بمعدوم ولا مفقود. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصل شأننا كلنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. قال المصنف رحمه الله berkata الإمام محمد بن أبي بكر yang dikenal dengan nama Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Ijtima'ul Juyush al-Islamiyah ketika menukil perkataan Al-Imamul Muzani rahimahullah ulama dari mazhab Syafi'i tentang bagaimana Ahlu Sunnah wal Jamaah bermanhaj, bagaimana manhaj, bagaimana jalan beragamanya Ahlu Sunnah. Pekan lalu kita telah menjelaskan tentang iman, konsep iman menurut Ahlu Sunnah. Iman adalah qaulun wa amal, perkataan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Dan kita telah sebutkan kelompok-kelompok yang menyimpang dalam bab iman. Malam hari ini kita lanjutkan paragraf berikutnya. Wal Qur'anu kalamullah. Quran itu adalah merupakan perkataan Allah Azza wa Jalla. Azza, dialah Tuhan yang maha perkasa. Wa Jalla, Tuhan yang maha mulia. Inilah makna Azza wa Jalla. Quran adalah merupakan perkataan Allah Azza wa Jalla. Wa minallah, perkataan itu dari Allah datangnya. Wa laysa bimakhluqin fayabid, bukanlah Quran makhluk sehingga dia akan menjadi binasa. Inilah akidah yang diyakini oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dan ini yang diyakini Nabi, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam yang empat. Quran itu benar-benar kalamullah, perkataan Allah. Yatakallamullahu bihi haqiqatan, Allah berbicara benar-benar. Dari Allah perkataan ini bermula, disampaikan kepada Jibril, dibacakan, ditalqinkan kepada Jibril. Jibril menyampaikannya kembali kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nazala bihir ruhul amin, kata Allah, dengan nazala bihi ruhul amin, Quran ini turun dibawa oleh ar-ruhul amin. Yani sebutan lain untuk Jibril, ar-ruhul amin artinya ruh yang terpercaya, maksudnya Jibril. Al-Quran dibawa oleh Jibril dari Allah. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika, dibawa oleh Jibril, dibacakan di atas hatimu, litakuna minal mundirin, agar engkau menjadi orang memberikan peringatan kepada kaummu. Ya. Bilisanin Arabiyyin mubin, diturunkan Quran oleh Allah dengan bahasa Arab yang nyata. Allah lah yang menciptakan segala macam bentuk bahasa, di antaranya kata Allah waqtilafu alsinatikum wa alwanikum. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah membuat beragam bahasa-bahasa kalian. Al-sinatikum wa alwanikum, beragam-ragam pula warna kulit kalian, tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, dan Allah Maha Kuasa memilih sebagian bahasa yang dengannya Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan pesan-pesannya kepada makhluknya. Dikatakan Taurat turun dengan bahasa Ibrani. Allah berkata-kata dengan Musa dengan bahasa Ibrani. Ya, dikatakan Injil turun dengan bahasa Suryani atau Siryani, dan Quran dengan bahasa Arabi. Allah berkata-kata dengannya, dari Allah bermula, minhu bada'ah, dari Allah bermula. Kenapa demikian? Kenapa Al-Imam Al-Muzani menerangkan hal ini? Apa urgensinya? Hal ini diterangkan untuk membedakan Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ati wad-dhalalah, kelompok yang tersesat. Dari Ahlul Kalam yang mengatakan Quran makhluk. Quran makhluk inilah perkataan Ahlul Kalam, baik Jahmiyah maupun Mu'tazilah, bahkan masuk di sana secara tidak langsung Asy'ariyah dan Maturidiyah. Walaupun mereka tidak berani mengatakan Quran makhluk. Kata mereka Quran kalamullah. Ya. Tapi kalamullah yang mereka inginkan bukan sebagaimana diinginkan oleh Nabi dan para sahabat. Nabi menginginkan kalamullah, Allah berkata-kata dengannya. Dengan suara dan huruf yang dengar oleh Jibril. Jibril membawa kepada Muhammad, dibacakan kepada Muhammad, Muhammad bacakan kepada para sahabat dari ya generasi ke generasi sampailah kepada kita, dijaga, dipelihara dengan sanad. Ratusan ribu orang, mungkin jutaan orang dari zaman ke zaman mereka punya sanad bagaimana membaca Quran sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Quran adalah merupakan perkataan Allah, ya takallamullah bihaqiqat. Allah berkata-kata dengannya. Adapun Jahmiyah dan Mu'tazilah dalam bab ini mereka mengatakan Quran itu makhluk karena mustahil Allah berkata-kata. Kalau Allah berkata-kata, konsekuensinya harus Allah Subhanahu wa taala punya lidah, harus punya mulut. Ya. Dan ujungnya berarti Allah akan sama dengan makhluk, maka Allah tak mungkin berkata-kata. Jadi siapa yang berkata-kata ini, kata mereka, bukan Allah Jalla wa Ala. Allah mustahil berkata-kata. Mereka mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Musa di Gunung Tur Sina, bukan Allah yang berkata-kata langsung kepada Musa. Tapi Allah menciptakan di sana ada sebatang pohon kayu yang di sana bercahaya di Gunung Tur Sina. Kayu inilah yang berkata-kata kepada Musa. Karena kalau Allah berkata-kata, berarti Allah itu ya baharu. Sementara mereka mengatakan Allah mukhalafatu lil hawadits, berbeda dengan baharu. Ya, baharu maknanya adalah sifat makhluk, dari tidak ada menjadi ada. Kata mereka baharu. Dari tak berkata-kata, kemudian Allah berkata-kata, ini baharu menurut mereka. Karena itulah mereka menolak Quran kalamullah. Ya, yang mana kalamullah merupakan sifat Allah. Kata mereka, Quran adalah, kalaupun dikatakan kalamullah, tapi dia makhluk. Sementara Quran bukan makhluk, itu perkataan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berkata-kata dengannya, sebagaimana zat Allah bukan makhluk, perkataannya bukan makhluk. Sebagaimana kita ini makhluk, perkataan kita juga makhluk. Ya. Maka mereka menolak Allah berkata-kata. Itu Mu'tazilah, itu pula paham Jahmiyah. Ya. Adapun Asy'ariyah mereka mengatakan kalamullah, perkataan Allah adalah azali. Sesuatu yang sifatnya kekal. Qadim. Ya. Yang dia kekal sudah ada. Kata mereka, dan perkataan tersebut dalam diri Allah Subhanahu wa taala, kalamun nafsaniyun, dalam diri Allah Subhanahu wa taala, kata mereka Asy'ariyah maupun Maturidiyah, walaupun bahasanya berbeda-beda. Maturidiyah mengatakan ibaratun an kalamillah, bagaikan perkataan Allah. Ya, ibaratun, bagaikan perumpamaan perkataan, ibarat bukan kata Allah langsung. Ya, kenapa mereka mengatakan demikian? Mereka takut menganggap Allah sama dengan makhluk. Kalau Allah SWT diam kemudian berkata-kata, ini sifat makhluk. Allah itu tidak memiliki sifat yang seperti itu. Kata mereka hadis atau hawadis. dari tak berkata-kata menjadi berkata-kata. Bagi mereka Allah itu perkataannya dalam dirinya kekal selama-lamanya. Sebagaimana kekalnya Allah, tapi dalam dirinya tak keluar. Kalau keluar dalam bentuk suara dan huruf, sama dengan makhluk. Jadi ini perkataan siapa yang dengar Nabi Muhammad? Itu perkataan Jibril. Ya. Jibril mendengar dari Allah SWT. Tidak. Itu Quran redaksi daripada Jibril. Karena Allah tak akan mungkin berkata-kata dengan suara dan huruf. Konsekuensinya yang kita baca ini bukan kalamullah, ini kalamu Jibril. Tentunya ini adalah akidah yang menyesatkan. Ya, karena itulah beliau mengatakan kalamullah. Minallah, dari Allah, bermulanya dari Allah. Minhu bada'a. Dari Allah bermula kata-kata ini keluar. Bukan dari pohon, bukan dari Jibril. Mu'tazilah mengatakan dengar Musa itu bukan perkataan Allah. Karena Allah mustahil berkata-kata dengan suara huruf didengar. Allah ciptakan pohon itu bisa berkata-kata. Yang berkata-kata pohon. Muncul pertanyaan, kalau pohon yang berkata-kata kepada Musa, layakkah pohon mengatakan innani anallah, hai Musa, aku ini Tuhan Allah. Layakkah pohon mengatakan dirinya aku ini adalah Tuhan Allah? Ya. Mustahil pohon mengatakan demikian. Na'udzubillah min dzalik. Ini akidah yang sangat menyesatkan. Dan gara-gara inilah Imam Ahmad dan kawan-kawannya harus mendekam di penjara bertahun-tahun. Bahkan dua orang tewas dibunuh oleh penguasa. Dibunuh. Ya, oleh penguasa gara-gara mereka konsisten mengatakan Quran dari Allah. Perkataan Allah. Didengar oleh Jibril. Sampaikan kepada Muhammad. Maka Quran adalah merupakan kalamullah minhu bada'a, dari Allah bermula. Wa ilaihi ya'ud, perkataan ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Sebelum kiamat. Allah akan bersihkan mushaf, tak ada lagi di sana huruf apapun juga, hilang semuanya. Ya. Kembali kepada Allah Jalla wa ala perkataan ini, bukan makhluk. Ya. Tulisannya ya tinta, kertas, suara qari, tapi yang ditulis, yang didengarkan orang, apa yang dibaca itu kalamullah. Suaranya suara qari. Tapi yang disampaikan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saya sampaikan kepada kalian antum pesan, besok kita kumpul di sini jam 8 pagi kita gotong royong. Ini perkataan saya. Kalian menyampaikan kepada semua orang yang bisa kalian sampaikan dengan perkataan yang serupa, ya, ataupun dengan redaksi yang berbeda tapi maknanya sama. Ya, yang kalian sampaikan ada perkataan saya sebagian dengan redaksi kalian. Adapun Quran semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika disampaikan perkataan saya tentunya disampaikan dengan suara yang berbeda-beda karena berbeda-bedanya suara kalian. Demikian juga Quran dibaca oleh qari dengan suara berbeda-beda. Ada yang merdu, ada yang tak merdu, ada yang luar biasa merdunya, ada yang panjang nafasnya, mampu membaca, ya. Ada yang tak panjang berbeda-beda, tapi semuanya yang dibaca kalamullah tabaraka wa taala. Jadi ini harus dibedakan. Dibedakan antara ya al-maktub wal kitabah, yang ditulis kalamullah. Tapi tulisan itu yang tulis dengan tinta, ya, tulisan itu berupa tinta yang menulis itu makhluk, tapi yang ditulis kalamullah. Yang dibaca qari kalamullah. Ya, tapi yang membacanya adalah qari, qari adalah makhluk. Suaranya makhluk. Kata beliau, walaysa bimakhluqin fayabid. Maka Quran itu bukanlah sesuatu yang disebut makhluk fayabid, yang dampaknya dia akan binasa. Quran tak akan pernah binasa. Kekal. Sampai hari kiamat Quran ini akan ada. Sampai datang masanya Allah akan bersihkan semua mushaf kembali kepadanya perkataannya. Kemudian kata beliau, ya, wa qudratullahi wa na'atuhu wa sifatuhu. Adapun sifat kudrah bagi Allah, kekuasaan Allah, wa na'atuhu wa sifatuhu, segala macam sifat-sifatnya kulluha ghairu makhluqat. Semua sifat Allah itu bukan makhluk. Karena melekat dengan diri Allah tabaraka taala, makhluk yang diciptakan Allah subhanahu wa taala itu makhluk. Ya, adapun sifat mencipta itu sifat Allah subhanahu wa taala. Sifat mendengar, sifat melihat, sifat berbicara, ini semua sifat Allah, melekat dengan zat Allah subhanahu wa taala, maka dia bukan makhluk. Lihat bagaimana Al-Kalam, banyaknya mereka harus menolak sifat-sifat Allah karena menurut mereka ini sifat makhluk. Dalam Quran disifati Allah dengan punya wajah, datang di hari kiamat bersemayam di atas aras, punya tangan dan semacamnya. Mereka tolak semua. Kata mereka, mustahil Allah menyifati sifat tersebut, karena kalau Allah menyifati sifat tersebut berarti Allah itu sama dengan makhluk. Ya. Maka kata beliau, karena Allah zatnya adalah kekal, maka sifat-sifatnya semuanya kekal, bukan makhluk. Ya, sifat Allah bukan Allah menciptakan, itu bagian daripada Allah SWT. Setiap orang punya zat, punya sifat. Allah pun demikian, dia punya zat. Zatnya maha besar, zatnya maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Zatnya maha besar, Allahu Akbar, dan dia punya sifat-sifat. Dan sifat-sifatnya melekat dengan diri Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan makhluk. Ya. Bukan alam. Al-alam adalah masih Allah. Apa-apa selain Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun sifat itu bagian daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tak dapat dipisahkan. Tak dapat dipisahkan antara zat dan sifat. Ya. Daimatun azaliyatun laysat bimuhdatsatin. Seluruh sifat-sifat Allah kekal, azali. Mana azali? Tak berawal, tak berkesudahan. Azali. Laysat bimuhdatsatin. Bukanlah baharu. Bukanlah baharu sebagaimana sifat makhluk. Makhluk dari tak ada menjadi ada, kemudian tak ada lagi. Allah dialah wal awwalu, dialah yang pertama tak bermula. Wal akhiru, dialah yang terakhir tak pernah berkesudahan. Wal zahiru, dan dialah yang maha tinggi. Wal batinu, yang maha dekat. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Maha tinggi dengan zatnya, maha dekat dengan ilmunya dan kekuasaannya. Ya. Wal awwalu, wal akhiru, wal zahiru, wal batinu, wa huwa bi kulli syai'in alim. Dialah Allah yang awal tanpa bermula, akhir tanpa berkesudahan, al-zahir, tak ada yang menandingi ketinggiannya, al-batin, tak ada yang menandingi kedekatannya kepada makhluk. Ya. Maka sifat-sifat Allah daimatun azaliyah laysat bimuhdatsatin fatabid. Bukan sifat Allah itu baharu sebagaimana sifat makhluk. Dari tak ada menjadi ada. Ilmu kita dari tak ada menjadi ada. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian, tidak tahu apapun juga. Berarti Allah menyatakan kita ketika lahir tak punya ilmu. Sekarang kau punya ilmu yang banyak. Dari tak ada menjadi ada itu sifat makhluk. Allah tidak. Ya, makna azali selama-lamanya Allah menyifati sifat tersebut, bukan dari tak ada menjadi ada. Makhluk sifatnya dari tak ada, dia tak ada asalnya kemudian terlahir. Sebagian sifatnya tak ada, lambat laun memiliki sifat tersebut. Ada yang diupayakan dengan belajar akhirnya punya ilmu. Ya, dan begitulah seterusnya. Dan sifat ini akan segera binasa sebagaimana binasanya tubuh anak manusia. Allah tak pernah binasa, maka sifat-sifatnya tak pernah binasa pula. Paham kira-kira bahasa sana? InsyaAllah ya. Kata beliau, wala kana rabbuna naqisan fayazid. Tak pernah ceritanya Tuhan itu kurang, kemudian akhirnya menyempurnakan dirinya. Kalau kita semuanya kurang, dari lemah, ya. Dari lemah akhirnya menjadi sedikit kuat, menjadi kuat, kuat sekali, kemudian berkurang. kemudian berkurang, berkurang, akhirnya menjadi lemah kembali. Man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Nunakkishu fil khalqi. Barang siapa yang panjangkan umurnya, kami akan kurangi penciptaan-penciptaan kami padanya. Ya, 70 tahun berkurang pendengaran, sebagian orang mulai peka dia. Pandangan matanya mulai berkurang. Ya, umur bertambah, maka Allah kurangi ciptaan-ciptaan yang Allah berikan kepada makhluk. Ya. Saya sekarang kok lihat sesuatu objek yang kecil, saya perhatikan dengan benar-benar, berasap dia. Subhanallah. Kenapa? Karena makhluk. Ya. Mata sudah mulai kabur. Ya, begitulah ketentuan makhluk. Adapun Allah, wala kana rabbuna naqisan fayazid. Bukanlah Tuhan kita itu pernah dia kurang kemudian setelah itu menyempurnakan diri. Tidak, dia selama-lamanya sempurna. Kita dari tak sempurna berusaha menyempurnakan diri kita, dan kesempurnaan diri kita pun tetap kurang dibandingkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang bisa tidur itu orang normal. Kalau tak bisa tidur berarti dia tidak normal. 3 hari tak tidur, bahaya. 1 minggu tak tidur, mungkin mati dia. Gila dia. Jadi sifat tidur itu bagi makhluk sifat sempurna dengan kelemahan sang makhluk. Tapi bagi Allah tidak. Kalau sempat Allah tidur, bahaya, tak terbit matahari, tak berubah hari, tak bekerja jantung kita, habis, hancur alam raya ini semua. Karena itulah Allah mengatakan tentang dirinya, la ta'khudhu sinatun. Dia tak pernah ditimpa rasa sinatun. Sinatun adalah mengantuk yang ringan. Ada yang ringan, ada yang berat. Mengantuk yang berat, nuas. Sinatun, mengantuk ringan. Ah, sikit. Tengok lagi Ustaz. Nah, itu sinatun tu. Kalau antum memiliki sifat sinatun, antum sempurna. Karena orang yang tak pernah mengantuk itu bukan orang. Itu patung. Tapi tak sama dengan Allah Subhanahu wa taala, la ta'khudhu sinatun wala naum. Tak pernah tertimpa sedikit pun rasa mengantuk. Yang sederhana, apalagi tidur. Ya. Sifat lupa bagi manusia sempurna atau enggak sempurna? Bagi manusia sempurna, kalau enggak lupa bahaya lagi, tak teringat lu jatuh di comberan. Tak pernah lupa, belepotan. Masuk septic tank, bahaya. Makan pun tak lezat. Allah buat kita lupa. Banyak kejadian-kejadian pahit yang kita alami dalam hidup ini. Kenapa kita bisa bahagia? Karena kita bisa melupakannya. Banyak orang-orang yang stres gila gara-gara tak bisa melupakan masalah. Diingat-ingatnya dulu, diputuskan oleh pacarnya. Gila. Maka lupa bagi manusia itu sifat sempurna. Tapi Allah tidak. Wa ma kana rabbuka nasiya, Tuhanmu tak pernah lupa. Ya. Maka tentunya jangan pernah disamakan khalik dengan makhluk, dan kesalahan semua makhluk alam, mereka berusaha menyerupakan Allah dengan manusia. Kalau Allah berkata-kata, berarti dia punya lisan, punya mulut, punya lidah, punya pita suara. Sekarang banyak yang tak punya lidah, tak punya lisan, tak punya pita suara bisa ngomong. Ini handphone nih. Bisa aja saya buat dia ngomong. Google, apa kabar? Saya baik. Tak ada lisannya. Subhanallah. Samakannya Allah dengan makhluk. Tak mungkin Allah datang. Yang namanya datang, itu sifat baharu. Satu tempat ke tempat lain. Berarti Allah pindah, itu sifat makhluk. Allah azali, takkan mungkin Allah pindah-pindah. Berarti Allah tak datang. Siapa yang datang? Yang datang rahmatnya. Yang datang malaikatnya. Mereka pun berselisih menafsirkan siapa yang datang. Padahal Allah mengatakan, wajah Rabbuka, akan datang Tuhanmu di hari kiamat. Wal malaku, dan malaikat juga akan datang. Safan-safan, bersaf-saf. Kau tanya Asyariyah Maturidiyah, Allah datang? Tidak mungkin, mustahil. Jadi apa maknanya? Malaikat yang datang. Kenapa kau larang demikian? Karena konsekuensinya datang, berarti Allah baharu. Allah itu kadim, azali, tak ada yang baharu. Subhanallah. Bagi mereka Allah datang berarti Allah SWT pindah tempat, berarti Allah bergerak. Bergerak itu sifat makhluk. Kita katakan mana lebih baik, yang bergerak atau yang tak bergerak? Mana lebih baik, batu atau manusia? Jawab. Mana yang bergerak, manusia atau batu? Mereka ingin menasucikan Allah, akhirnya mereka menghinakan Allah. Mereka menyamakan Allah sama dengan batu yang tak bisa bergerak, tak punya kehendak, tak punya keinginan, tak bisa berkata-kata, tak bisa mendengar, tak bisa melihat. Itulah ujungnya. Tak mungkin datang. Itu bukan Allah yang datang tu. Kalau datang dia berarti baharu. Sementara sifat Allah mukhalafatuhu, itu mereka yang karang-karang mukhalafatul hawadis. Bukan Allah mengatakan demikian. Ya. Dikatakan semua sifat Allah bukan muhdatsat, bukan yang baharu. Kekal kekal Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana Allah datang? Jangan kau tanya bagaimana Allah datang. Jangankan bagaimana Allah datang, datang Jibril aja kau tak tahu, datang malaikat munkar nakir pun kau tak tahu macam mana dia datang. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Kau imani karena dia yang ngomong, dia yang berkata-kata, bukan kita karang-karang. Dia yang berkata dia datang. Bukan kita yang mengarang-arang. Alangkah nikmatnya ahlu sunnah. Mereka menyipati Allah dengan apa yang Allah sifati bagi dirinya. Mereka menafikan daripada Allah segala macam sifat yang Allah nafikan bagi dirinya. Mereka menetapkan bagi Allah segala sifat yang ditetapkan oleh Nabi-Nya. Mereka menafikan daripada Allah segala macam sifat yang dinafikan oleh Nabi-Nya. Selamat. Itu ahlu sunnah. Ahlu sunnah yang memang benar-benar ahlu sunnah. Bukan yang KW 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bukan. Mudah segala cerita Allah SWT. Kau imani. Berarti sama dengan makhluk. Bagaimana kau samakan? Dia mengatakan, laisa kamitsli syai'un. Tak ada yang sama dengannya. Wahwas sami'ul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Ya. Subhanallah. Apa kata orang Mu'tazilah? Yasma'u bighairi sam'in wa yubsiru bighairi basarin wa yatakallamu bighairi kalamin. Ini perkataan orang gila. Berkata-kata tanpa dengan berbicara. Mendengar tanpa dengan ya, bila sam'in. Ya, mendengar dengan dirinya bukan dengan pendengaran, melihat bukan dengan penglihatan, berbicara bukan dengan pembicaraan. Kata mereka ini semua sifat tak ada bagi Allah Subhanahu wa taala. Yasma' bi ghairi sam'in. Dia mendengar tanpa dengan pendengaran. Ini ngomong apa ini? Yasma'. Yasma', iya yasma', tapi bi ghairi sam'in. Ya. Berarti nama Allah Sami' bagaimana? Iya, namanya Sami' bila sam'in. Memang namanya Sami' yang maha mendengar itu nama saja, bukan sifat. Sami'un bila sam'in, basirun bila basarin. Kacau balau. Sami' yang maha mendengar tanpa pendengaran, basirun yang maha melihat bila basarin tanpa penglihatan. Qadirun bila kudrah, maha kuasa tanpa kekuasaan. Ini aja kalau dikatakan kepada makhluk, marah sama makhluk. Raja, raja kuasa tanpa kekuasaan, ku tampar kau nanti ya. Raja maha mendengar dengan tanpa pendengaran. Untuk makhluk aja ini aib. Bagaimana untuk Allah mereka katakan? Kalau kita mengatakan yasma' laka sam'ina, dia mendengar bukan sebagaimana kita mendengar. Yubsir laka basarin, dia melihat bukan sebagaimana kita melihat. Itu kita ahlu sunnah. Karena Allah mengatakan laisa kamitsli syai'un. Yaji laka maji'ina, dia datang bukan sebagaimana kita datang. Yanzil laka nazulina, dia turun bukan sebagaimana kita turun. Ya, kalau Allah turun, siapa di atas aras? Kok bayangkan Allah seperti makhluk? Allah itu selama-lamanya maha tinggi. Tak pernah Allah dalam makhluk. Tak pernah makhluk dalam Allah. Antara keduanya berpisah. Ada alam, makhluk, ada khalik yang menciptakan alam. Keduanya berpisah. Turun berarti Allah masuk ke langit kedua, ke langit ketujuh, langit keenam, kelima, keempat, ketiga, kedua. Jangan kau bayangkan Allah sama dengan dirimu. Jadi apa makna turun? Jangan kau tanya bagaimana. Jadi bagaimana Allah? Jangan kau tanya bagaimana. Kau terangkan kepadaku bagaimana zat Allah, kau terangkan kepadamu bagaimana Allah turun. Kira-kira pemahaman yang saya sampaikan ini bisa dipahami dengan baik. Bisa kan? Bagi Allah itu, semua sifat-sifatnya kita imani dengan meyakini sifatnya sempurna bagi Allah. Tidak sebagaimana sifat kita. Yang dia tolak bagi diri kita, tolak. Apakah Allah melakukan kezaliman? Tidak, Allah tak pernah berbuat kezaliman. Dari mana Allah mengatakan, "Wa ma ana bidzallamil 'abid," aku tak pernah menzalimi hamba. Tenafikan. Ya. "Wa la yadhlimu rabbuka ahada," Tuhanmu tak pernah menzalimi manusia. Allah Maha Adil, ya, siapa mengatakan dirinya? Maka selamatlah ahlu sunnah jemaah yang takluk pada dalil. Ya, semua kita bicara dengan dalil. Qala Allah, qala Rasul. Ini yang diirikan oleh banyak ahlu bid'ah. Mereka kenapa tersebar akidah Wahabi itu? Karena penceramah-penceramahnya semua pakai dalil. Qala Allah, qala Rasulullah, qala Allah, qala Rasulullah. Maka mereka laris manis. Jadi mau apa? Qala si fulan, qala si alan. Memang agama milik si fulan, milik si alan. Ini agama milik Allah, dia yang berhak ngomong. Nabinya yang berhak bicara. Subhanallah. Ya. Ada curhat, mengapa? Mereka ini laris manis. Mengapa mereka tersebar begitu cepat? Mengapa, mengapa? Karena dai mereka kalau ngomong, qala Allah, qala Rasulullah. Sementara kita, ya, menurutku, menurut saya, kata kiaiku, kata tuan guruku, tak laku. Qala Allah, qala Rasul. Subhanallah. Inilah sebab mengapa tersebarnya dakwah. Orang itu mau ilmiah, kau jangan ngomong sembarang, ini perkara gaib. Kalau kau ngomong sembarang, sama aja kita dengan film-film horor tuh yang ada kuntilanak, pocong, gundurwo, sama aja semua. Bicara tentang perkara gaib. Nyiruru kidul, macam-macam. Jallat sifatuhu an syubahil makhlukin. Allah Maha Tinggi sifatnya untuk menyerupai makhluk. Mustahil. Walaupun boleh jadi sama nama, nama sifat itu sama. Mendengar-mendengar. Saya mendengar, Allah mendengar, sama namanya. Iya, sama-sama mendengar. Tapi hakikatnya tak sama. Kenapa? Karena perbedaan zat akan membuat perbedaan sifat. Kaki meja, kaki saya, walaupun sama-sama kaki, berbeda hakikatnya. Karena zat saya tak sama dengan zat meja. Mengapa kau harus tolak Allah datang? Ya, kita berarti Allah seperti kita datang. Enggak akan sama, engkau lain dengan Allah SWT. Karena zatmu berbeda, maka sifatnya berbeda. Kau terima. Ya. Jallat sifatu an syubahil makhluk. An syubahil makhlukin. Ya. Allah Maha Tinggi sifatnya untuk menyerupai sifat makhluk. Wa qasurat anhu fitanul wasifin, dan tak mampu menyipatinya manusia yang paling cerdas, secerdas-cerdasnya dengan sempurna. Tak pernah kita utuh menyipati Allah. Ya, apa yang terangkan mengenai sifatnya itu sebagian, apa yang diterangkan Nabi tentang sifat Allah itu sebagian, tak bisa utuh. Bahkan Allah SWT beritahukan bahwasanya ada ilmu-ilmu tentang Allah yang Allah belum beritahukan sekarang kepada nabinya, nanti akan diberitahukan di hari kiamat. Ya. Allahumma inni 'abduk wa ibnu 'abdik wa ibnu amatik, Tuhan, aku ini hamba-Mu. Aku anak daripada hamba-Mu Adam, anak daripada hamba-Mu Hawa. Nasiyati fi yadika, Tuhan, ubun-ubunku itu ada di tangan-Mu, kapan kau mau cabut-cabut nyawaku? Ya. Madin fiya hukmuka, Tuhan, ketetapanmu terhadapku itu yang akan terjadi. Madin fiya hukmu, adlun fiya qadha'uk, Tuhan, segala keputusanmu itu adil, tak ada yang tak adil bagiku. As'aluka bikullis min huwalaka, Tuhan, aku bermohon kepadamu dengan mengucapkan semua nama-nama milikmu. Sammaitahu fi kitabik, nama-nama yang telah kau beritahukan dalam kitabmu. Au allamtahu ahadan min khalqika, bermohon kepadamu dengan nama-nama yang pernah kau ajarkan kepada sebagian makhlukmu. Au masta'tharta bihi. Ya Tuhan, aku bermohon kepadamu dengan nama-nama yang kau simpan padamu. Fi ilmil ghaibi indak, dalam ilmu ghaibmu. Antaj al-Quran rabi'a qalbi. Tuhan, jadikan Al-Quran bagaikan rabi'a qalbi yang menghidupkan hatiku. Bagaikan musim semi yang menghidupkan hatiku. Wajalah huzni, menghilangkan segala kesedihanku. Ini doa dari Nabi. Menunjukkan ada ilmu yang belum tahu kita tentang Allah SWT. Karena itulah kata Allah, la yuhituna bihi ilma. Mereka tidak bisa meliputi Allah. Ilmu mereka tak bisa meliputi Allah SWT. Bahkan mata kita tak bisa meliputi Allah seluruhnya. Kata Allah, la tudrikuhul absar. Tak akan dapat dia itu diliputi oleh pandangan mata. Tak bisa kita melihat Allah secara utuh. Sepenuhnya mustahil. Kenapa? Tak sanggup. La tudrikuhul absar. Wa huwa yudrikul absar. Dia yang bisa meliputi segala macam pandangan. Ya. La yuhituna bisyai'in min ilmih. Mereka tak bisa meliputi ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata beliau, wa qasarat anhu fitanul wasifin. Tak sempurna tentang Allah yang disifati oleh orang yang paling cerdas mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia maha dahsyat, sifat-sifatnya maha banyak. Qaribun bil ijabah. Begitu dekatnya dia mengabulkan doa-doa kita. Qaribun bil ijabah. Banyak doa-doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sebagian Allah tolak. Kenapa? Karena tak layak bagi kita menerimanya. Karena rahmatnya Allah kepada kita ditolak permintaan kita. Bagikan anak kecil yang minta kepada ayahnya hal-hal yang berbahaya. Ayahnya tak beri walaupun dia nangis jengking-jengking. Minta pisau dia, enggak diberi. Kenapa? Rahmatan bih. Karena rahmatnya ayah kepada sang anak. Banyak permintaan kita tidak Allah berikan. Rahmatan bina wa syafaqatan alaina. Karena rahmatnya kepada kita, kasihnya kepada kita. Dia tahu apa yang paling terbaik bagi kita. Allahu Akbar. Qaribun bil ijabah. Maha dekat. Kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni, jika bertanya kepada Muhammad tentang aku, katakan, fa inni qaribun, aku maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku mengabulkan doa orang yang meminta kepadaku manakala dia berdoa. Fal yastajibu li, hendaklah mereka melakukan kewajiban-kewajiban mereka kepadaku. Wal yu'minu bih, hendaklah mereka beriman dengan memenuhi syarat dikabulkannya doa. Inda su'al qaribun bil ijabati inda su'al, begitu dekatnya dia mengabulkan permintaan hamba-hamba ketika meminta kepadanya. Ba'idun bit ta'azzuzi la yunal, tapi dia maha tinggi zatnya, dengan keperkasaannya tak akan dapat dicapai makhluk manapun. Nabi paling tinggi hanya sampai ke tingkat tertinggi daripada makhluk, namanya Sidratul Muntaha. Di atas Sidratul Muntaha tak sanggup lagi, karena bukan lagi alam di atasnya, enggak ada lagi alam di atasnya. Allah Rabbul Alamin. Di atas alam ini ada Rabbul Alamin. Ya. Nabi hanya terakhir sampai kepada tingkat makhluk tertinggi, Sidratul Muntaha. Di atasnya enggak ada lagi. Allah Rabbul Alamin. Ya. Jadi Allah Maha Tinggi, la yunalu bitta'azzuzi. Ya. Ba'idun bitta'azzuzi la yunal, dia maha perkasa, maha tinggi, tak akan dapat dicapai, diraih. Alin ala arsih, maha tinggi di atas arasnya, ar-Rahmanu ala al-arsih istawa. Dialah Tuhan yang maha perkasa di atas arasnya bersemaya. Wahwal qahiru fawqa ibadih, dialah Tuhan yang maha perkasa di atas seluruh hamba-hambanya. Wahwal aliyul azim, dialah Tuhan yang maha tinggi lagi, maha agung. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Ya. Jadi Allah tuh bisa dilihat, tak bisa. Kapan? Nanti. Setelah kita mati. Nanti di padang mahsyar. Nanti di hari kiamat di surga. Ya. Kenapa tak bisa kita melihatnya sekarang? Karena Allah memang membuat engkau tak sanggup melihatnya. Dahsyatnya Allah, hijabu nur, hijabnya cahaya. Makhluk tak ada yang sanggup melihat Allah Subhanahu wa ta'ala sekarang. Gunung Tursina, Allah singkap hijabnya seketika hancur lebur. Kata Rasulullah, hijabuhu nurun walau kasyafahu lah taraka subuhat wajihihi walau kasyafahu, sekiranya Allah singkap hijabnya akan terbakarlah pandangan makhluk-makhluk menatap kepadanya. Karena itulah kata Allah kepada Musa, lantarani, engkau tidak bisa melihatku, bukan nanti, di sekarang, di dunia. Ya, bahkan hampir-hampir tegak ijma, Nabi tak pernah melihat Allah dengan kedua mata kepalanya, tak pernah. Yang dipersisikan, pernahkah melihat Allah dengan mata hatinya? Mata kepalanya tak pernah. Ya, kita akan lihat Allah pasti, orang-orang beriman. Kenapa? Dia yang berjanji, wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Wajah pada hari itu terang benderang manakala melihat kepada Tuhannya. Kata Nabi, innakum satarawna rabbakum yanan. Karena kalian melihat Tuhan dengan mata kepala kalian. Kita yakini. Ya, dan ini diingkari oleh seluruh ahlu kalam. Bagaimana syariah? Mereka mengingkari ru'yah. Kata mereka, kalau Allah bisa dilihat, berarti Allah ada satu dalam satu jihad, dalam satu arah. Dan arah itu makhluk, berarti Allah diliputi makhluk, berarti Allah makhluk. Jadi bagaimana? Allah tak bisa dilihat. Subhanallah. Ya. Laisa bima'dumin. Jadi kata dia, ba'inun an khalqihi, Allah senantiasa berpisah dengan makhluknya. Tak mungkin bersatu. Sebagaimana ungkapan seorang ahli sufi Al-Hallaj yang mengatakan, Tuhan menyatu dengan dirinya. Dan sebagian kaum sufi sampai saat ini menganggap dia bisa bersatu dengan Tuhan. Padahal dia bersatu sama jin. Bukan dengan Tuhan. Ini kerasukan jin. Ya, di YouTube tuh ada ketawa kita dengarnya. Dia mengiklankan ikut jemaahnya tiap hari bisa mi'rad ke Sidratul Muntaha, katanya tiap hari. Salah pula para nabi-nabi. Allah. Nabi seumur hidup sekali, kawan tiap hari ke Sidratul Muntaha. Nampak kali bohongnya. Tapi banyak pengikutnya. Subhanallah. Kau tengok di YouTube tuh. Aneh-aneh. Ada yang mengatakan besok pelantikan para wali-wali. Wali-wali Abdal. Namanya ada 150 orang ini. Ini pelantikan bukan sembarang. Ini bukan kaleng-kaleng. Ini pelantikan resmi. Dibuat proposal diserahkan kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir serahkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad melihat. Nabi Muhammad katakan, ya lantik. Ini ngomong apa? Ada pula dokter yang percaya. Dokter apa yang percaya seperti ini? Subhanallah. Ya. Ada yang bilang Nabi Khidir itu macam-macam lah. Subhanallah. Ya. Allah musta'an. Ada yang melihat Nabi di belakang joknya katanya. Di belakang joknya Nabi lihatnya. Ini kurang ajar. Subhanallah. Melihat Nabi Muhammad di belakang joknya. La ilaha illallah. Kalau para sahabat. Nabi setelah meninggal, tak ada seorang sahabat melihat Nabi SAW. Tak ada. Tak ada. Ya. Ada yang mengatakan, bisa kita melihat Muhammad dengan ruhnya. Kita melihat dengan ruh. Ruh kita melihat ruhnya. Ketika orang peringati kelahirannya, maka ruhnya akan datang. Alhamdulillah min dzalik. Subhanallah. Dan dia mengklaim bisa melihat ruh Nabi SAW. Lebih dahsyat lagi katanya, ruh kita ini tak sama namanya dengan nama kita zahir. Waduh, udah pusing kita. Namamu siapa? Ahmad. Itu nama zahirmu, nama ruhmu bukan Ahmad. Siapa nama batinmu, nama ruhmu? Kalau kau mau tahu, bayar dulu. Ya, ini laris ini, banyak pengikutnya. Jadi Allah tabaraka ta'ala ba'inun an khalqihi, berpisah daripada makhluknya, bukan menyatu sebagaimana kata Hallaj. Bukan pula alam raya ini adalah zat daripada Tuhan sebagaimana ungkapan Ibnu Arabi. Selama-lamanya Allah mustahil bersatu dengan makhluk sebagaimana ungkapan kaum Nasara, Allah menyatu dengan Isa bin Maryam. Islam tak pernah mengajarkan demikian. Ba'inun an khalqihi, berbeda, berpisah daripada makhluk. Tak akan mungkin satu antara yang mencipta dan dicipta. Saya menciptakan meja, apakah saya menyatu dengan meja? Mustahil. Saya menciptakan pesawat, apakah saya bisa menyatu dengan pesawat? Makhluk saja demikian, bagaimana sang Khalik? Laisa bima'dumin wala mafqud. Tuhan itu bukan tak ada. Sebagaimana ungkapan ahlul kalam, bukan di atas, bukan di bawah, bukan di tengah, bukan di samping, bukan di luar alam, bukan dalam alam. Ini sesuatu yang tidak ada. Allah itu ada. Ada, tak bertempat. Sekarang laris manis itu disebarkan WWL. Allah mawjudun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Kok payah gali lagu menetapkan Allah itu ada. Subhanallah. Mereka takut dikatakan Allah. Ada di atas itu mereka takut. Padahal dalam Quran 7 kali loh. Allah ulang-ulangi dengan bahasa yang sama. Besmain atas arasnya. 7 kali. Ya. Allah musta'an wa alaihi tuklan wa la hawla wa la quwata illa billah. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan manhaj ini di kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.